إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Ketakwaan yang sesungguhnya menjadi kunci kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang dengan takwa, barakallahu fikum, seorang mendapatkan pelindung, tameng dan perisai. Tameng dan pelindung dari kemurkaan Allah Azza wa Jal. Tameng dan pelindung dari kemarahan Allah Azza wa Jal. Perisai dan pelindung dari uqubah, siksaan, ancaman dan hukuman dari Allah Azza wa Jal. Yaitu dengan cara seorang bertakwa kepada Allah, imtithalu awamirih wajtinabu nawahi. Menjalankan berbagai macam apa yang Allah perintahkan dan menjauhi berbagai macam larangan-larangannya. Ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjadi sebuah kesepakatan kaum muslimin bahwa beriman kepada yaumul akhir sebagaimana yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menjawab pertanyaan Jibril, akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab dengan penyebutan rukun iman yang 6. Salah satu halnya ialah al-iman bil yaumil akhir. Mengimani adanya hari akhir. Mengimani adanya kehidupan setelah dunia. Di mana dunia merupakan kehidupan yang fana, kehidupan yang akan mengalami keberakhiran, kepunahan. Tetapi alam akhirat ialah kehidupan yang abadi. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita semua dimaafkan dari berbagai macam kesalahan dan dosa, diampuni dari berbagai macam kesalahan dan dosa, dan diberatkan amal-amal kebaikan kita pada timbangan yang dengannya semoga kita semua dimasukkan oleh Allah Azza wa Jal ke dalam jannahnya dan dihindarkan dari siksaan yang sangat pedih yaitu an-nar. Rawa Abu Dawud fi sunanih. Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis. Sebagian ulama menyebutkan tentang sisi kelemahan hadis ini. karena sanad yang ada, karena rawi yang ada dari jalan Al-Hasan an Aisyah radhiyallahu anha. Bakat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menangis. Lamma dzakarat an-nara, tatkala beliau mengingat dan menyebut neraka. Fasa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi pun menanya kepada Aisyah, "Ma tubkik?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Aisyah? Qala dzakartu an-nara fabakaitu. Aisyah pun menjawab, "Aku ingat, aku menyebut perihal neraka dan aku pun menangis karenanya." Lalu Aisyah bertanya, "Hal tadhkuruna ahlikum?" Apakah engkau akan ingat dengan keluargamu? Aisyah sebagai seorang istri Nabi menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau akan ingat dan teringat dengan keluargamu?" Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Nabi menjawab, "Amma fi thalathati mawatin." Adapun ketika manusia menghadapi dan dihadapkan di tiga keadaan, "Fala yadhkuru ahadun ahada." Seorang tidak akan ingat dengan siapapun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaan yang pertama ialah indal mizan. Saat Allah azza wa jalla meletakkan mizan, "Wa nad'ul mawazin al-qisth li yaum al-qiyamah." Pada hari kiamat, kata Allah azza wa jalla, tatkala kami meletakkan mizan dengan pasti, timbangan yang akan menimbang perbuatan manusia dengan pasti, tanpa ada pengurangan dan penambahan, maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Fala tuzlamu nafsun syai'a." Di hari itu tidak ada seorang pun yang akan didolimi barang sedikit pun. "Wa in kana mithqala habbata khardalin." Seandainya seorang itu hanya membawa amalan yang jika ditimbang beratnya seberat biji sawi, "Atayna biha." Kami pun akan membalas kebaikan tersebut. "Wa kafabina hasibin." Cukuplah di hari itu kami yang akan memperhitungkan amalan-amalan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga keadaan yang manusia tidak akan ingat dengan siapapun. Tatkala menghadapi mizan, saat timbangan diletakkan oleh Allah Azza wa Jal penuh dengan keadilan. "Hatta ya'lam aya khiffa mizanuh aw yasqul." Sampai kemudian seorang bisa mengetahui hasilnya. Apakah amal-amal kebaikannya itu berat ataukah ringan. Sebelum ada ketetapan, sebelum ada kepastian, seorang menunggu. Apakah amal-amal yang ditimbang oleh Allah, amal kebaikannya berat ataukah justru amal keburukannya yang berat? Barulah di situ seorang akan ingat dengan yang lain. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kalimatani habibatani ila ar-Rahman, faqilatani fil lisan." Atau "Saqilatani fil mizan, khafifatani fil lisan." Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mudah dan ringan diucapkan oleh setiap lisan siapapun, tetapi jika ditimbang pada timbangan yang kelak pada hari kiamat Allah meletakkannya, dia akan berat. Menunjukkan bahwa ucapan manusia, amalan manusia, perbuatan manusia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan timbangan itu timbangan yang tidak akan mendolimi siapapun. Timbangan yang penuh dengan keadilan, yaitu subhanallah azim, subhanallah wa bihamdih. Demikian pula hadis bitaqah, seorang yang memiliki kartu ketika dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia menyangka bahwa tidak ada kebaikan-kebaikan yang akan dihadapkan kepada Allah, dan di sisinya ada sijillat. Disebutkan sebuah riwayat, padanya ada 99 catatan, dan setiap lembarnya itu sejauh mata memandang dan berupa kejelekan. Lalu ketika lembaran-lembaran yang berisikan pada perbuatan buruknya diletakkan pada neraca, fikifatin, kemudian bitaqah, kartu yang tertuliskan kalimatul la ilaha illallah, di situ diletakkan pada kifah, yaitu pada neraca yang sebelahnya, malat ila kifatin, condong berat kepada anak timbangan neraca, yang di situ tertuliskan kalimatul la ilaha illallah, atau bitaqah yang ada tertuliskan kalimatul la ilaha illallah, menunjukkan bahwa catatan-catatan manusia itu juga akan ditimbang. Sebuah hadis juga disebutkan, ya'ti rajulu al-azim as-samin, datang pada hari kiamat seorang yang besar, seorang yang gemuk. Tetapi kata Nabi SAW, wa waznuhu, adapun beratnya, la yusawi indallah janaha ba'udatin au kama qala alaihi salatu wassalam, berat orang yang dikatakan gemuk tadi, berat yang dikatakan orang yang besar tadi, tidaklah sebanding dengan sayap nyamuk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa manusia pun akan ditimbang di sisi Allah azza wa jal. Karena para ulama menyebutkan bahwa apakah mawazin, apakah timbangan yang ditetapkan oleh Allah azza wa jal, itu satu timbangan dan akan menimbang segalanya. Karena dalam ayat, wa nadha'ul mawazinal qista, kami letakkan sekian timbangan-timbangan yang penuh dengan keadilan, yang tepat, yang akurat. Sebagian ulama menyebutkan masing-masing ada timbangan, dan ada pula yang mengatakan satu timbangan yang akan menimbang seluruh, apakah berat manusia, demikian pula apakah catatan manusia ataukah perbuatan manusia, yaitu isbat, ketetapan bahwa perbuatan manusia itu akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jal. Mungkin manusia bertanya, mungkinkah yang namanya perbuatan dan amalan akan ditimbang? Di hari ini pun kita mengenal bagaimana tekanan udara, panasnya seorang juga bisa dideteksi dengan timbangan neraca sebagai alat yang khusus untuk mengetahui berapa tekanan daripada udara, demikian pula panas dan seterusnya. Itu merupakan salah satu perkara yang akan terjadi pada hari kiamat, yang Nabi SAW menyebutkan seorang tidak akan ingat dengan siapapun sebelum mengetahui ayakhifa mizanu au yaskul, apakah timbangan yang dia dapatkan itu ringan ataukah berat, bermakna amal kebaikannya itu berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, inda tatayur suhuf, saat catatan-catatan itu berhamburan, hatta ya'lam aina yaqa ayaqa'u fi shimalih au fi yaminih au min wara'i dhahrih. Yang kedua ialah saat seorang menghadapi bahwa lembaran-lembaran catatan-catatan yang berisikan atas perbuatan seseorang itu berhamburan, dan Allah hamburkan, Allah tebarkan. Disitulah manusia menunggu apakah catatan itu akan dia terima dengan tangan kanannya, ataukah catatan itu akan dia terima dengan tangan kirinya, ataukah catatan itu akan dia terima dari belakang punggungnya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan catatannya dan dia ambil dengan tangan kanannya, maka Allah Azza wa Jal menyebutkan fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab oleh Allah Azza wa Jal dengan hisab yang gampang. Kemudian Aisyah bertanya, kaifa yuhasabu hisaban yasira? Bagaimana seorang itu dihisab dengan hisab yang gampang? Faqala idza tajawaza al-'abdu, kalau seorang itu dimaafkan, diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah Azza wa Jal. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Hadis yang lain juga menyebutkan bahwa kelak di hari kiamat akan ada dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka dibangkitkan dalam kondisi bila hisabin wala azabin, tanpa melalui proses dihisab oleh Allah dan tanpa melalui adanya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. 70 alfa, 70 ribu manusia dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka kelak di hari kiamat tiga akan mengalami proses penghisaban dan pengazaban. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wa 'ammatihim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Kemudian Allah azza wa jalla menyebutkan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah mereka mendapatkan bahwa catatan lembaran yang berisikan perbuatan-perbuatannya diterima dengan tangan kanannya, mereka-mereka yang diampuni dosanya oleh Allah, dimaafkan kesalahannya oleh Allah, mereka pun bergabung dengan orang-orang yang beriman dalam kondisi penampakan wajah yang berseri-seri. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang mereka kitab catatannya diterima dari belakang punggungnya, dari balik punggungnya, apa yang mereka katakan? Mereka berteriak, celakalah kami, dan tempat mereka adalah di neraka yang di dalamnya terdapat api yang menyala-nyala. Fa'amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang-orang yang kitabnya mereka terima dengan tangan kirinya, ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Mereka mengatakan, andai kata kitab ini saya tidak terima, dan andai kata saya tidak tahu tentang catatan yang ada di dalamnya, karena mengerikannya kondisi waktu itu. Kemudian yang ketiga ialah indas sirat. Ketika Allah Azza wa Jal meletakkan sirat, jembatan al-jisr yang dibentangkan baina dhahrai jahannam, antara dua bibir jahannam, hatta yajuzah, sampai seorang bisa melintasinya. Jembatan yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tajamnya dikatakan seperti tajamnya silet. Demikian pula dia madhabatun, mazallatun. Dia bukan kasar tetapi licin dan membuat seorang tergelincir. Dan di sisi-sisinya ada kalalib, ada qatatif. Di sisi jembatan itu ada besi-besi sebagai pengkait seseorang yang tajam, yang dikatakan kasyaukati sa'dan, seperti duri sa'dan. Maka Nabi menggambarkan orang-orang yang melintasi sesuai dengan amal kebaikannya. Ada yang melintasi dikatakan kalbarak, seperti kilat. Demikian pula kalkoir, ada seperti yang dikatakan terbangnya burung. Demikian pula keajawidil khail, ada yang lari cepat seperti larinya dan kencangnya kuda. Demikian pula makdusun, ada yang mereka itu walaupun selamat tetapi tertatih-tatih, ada pula yang mereka tergelincir. Demikian pula akhirun nas yashab sahaba, ada orang yang diseret dan disuruh Nabi berdiri dan menyaksikan umatnya. Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa in minkum illa wariduha, setiap masing-masing orang, siapapun dia, kaya, miskin, berilmu apakah tidak, seorang yang dikatakan barakallahu fikum muslim, yang laki-laki maupun wanita, wa in minkum illa wariduha, setiap masing-masing pasti akan melintasi sirat tersebut. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan cara kita memperbaiki perbuatan baik kita, yaitu dimudahkan tatkala seorang melintasi sirat, sehingga kata Nabi, seorang tidak akan ingat dengan siapapun hingga menunggu keputusan Allah Azza wa Jal ketika melintasi, apakah dia mampu melintasi, apakah dia termasuk golongan orang-orang yang tergelincir dan jatuh ke dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah sesungguhnya sebuah keyakinan yang ada pada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip yang penting yang diajarkan para ulama untuk meyakini, termasuk bagian daripada yaumul qiyamah, ketetapan adanya mizan, timbangan yang Allah letakkan yang akan menimbang setiap masing-masing manusia apa yang dia lakukan. Fala tudlamu nafsun syai'a, seorang tidak ada sedikit pun didolimi oleh Allah Azza wa Jal. Demikian pula adanya barakallahu fikum catatan yang dihamburkan oleh Allah dan manusia menunggu apakah dia akan menerima dengan tangan kanannya. Dan itulah orang-orang yang kata Aisyah ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan fasawfa yuhasabu hisaban yasira, bagaimana seorang dikatakan akan dihisab dengan hisab yang gampang jika seorang dimaafkan dosa dan kesalahannya kepada Allah atau oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula ketika seorang barakallahu fikum dibentangkannya jembatan di antara dua bibir neraka dan masing-masing pasti akan melintasi, dan itu bukan kemudian dihitung keahlian seorang, kepandaian seorang, ketangkasan seorang, tetapi akan menyelamatkan daripada seorang melintasi jembatan tersebut ialah amal-amal kebaikan yang dikerjakan selama di dunia. Dunia-dunia kehidupan untuk beramal soleh, dunia yang mengalami kefanaan, keberakhiran dan kehancuran, tempatnya seorang barakallahu fikum berusaha. Karena ketika hari kiamat bukan hari yang dimana seorang beramal, tetapi hari yang dimana seorang akan diperhitungkan, seorang akan dibalas in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Seorang jika waktu di dunia dia orang yang berusaha, orang yang barakallahu fikum semangat dalam berbuat kebaikan, maka jika kebaikan yang dijalani, kebaikan pula yang akan diperoleh. Tetapi jika keburukan-keburukan yang dia jalani, maka keburukan pula yang akan dia terima. Demikian, semoga bermanfaat atas khutbah singkat yang kita sampaikan pada siang hari ini, pada khutbah kali ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua, mengingatkan kepada kita semua, barakallahu fikum, terlebih seorang yang usia-usia telah tua, maka marilah berusaha di penghujung-penghujung usia untuk seorang banyak-banyak mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing seorang tidak tahu apakah kehidupannya akan diakhiri dengan kebaikan, dan na'udzubillah, apakah akan diakhiri dengan perbuatan-perbuatan jelek dan keburukan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma aslih umurana wa umur al-muslimin. Allahumma aslih wulatana wa wulatal muslimin.